Terima kasih. Tiba-tiba kau memutus cinta. Thank you.

Terima kasih.

sedangkan kau punya ibu juga adikmu. Bagai perahu yang patah dayungnya, terombang ambing tak tahu kemana. Jangan untuk tertawa, senyum pun sudah Masih adakah lagu cinta untukku? Masih adakah rindu di hatimu? Seperti